Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya masalah asuransi. Ana ada uang asuransi dari bapak Ana setelah beliau meninggal. Apa hukum uang tersebut? Iya. Bagi yang sudah terlanjur bertransaksi asuransi, dia boleh mengambil pokok atau sesuai dengan premi yang dia bayarkan. Lebihnya bagaimana? Berikan untuk kepentingan umum. Buat bangun jalan, buat pengairan dan sebagainya, atau disedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan di saat tidak ada dana yang lainnya. Kalau masih ada dana yang lainnya, gunakan dana lainnya untuk membantu orang. Maka sesuatu yang haram, kalau kita ingin membebaskan dari yang haram itu, gunakanlah untuk fasilitas umum. Wallahu a'lam.